Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu attaqunlaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وقار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali yaitu masih pada pembahasan yang sebelumnya tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau hafizahullah pada pertemuan yang sebelumnya tentang sebab terjadinya fitnah di tengah-tengah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang mengakibatkan peperangan di antara mereka dan juga yang lainnya. Ma yang berikutnya yang disebut oleh beliau masih ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau hafidhahullah, wa qala aydan mubayyinan udhral mutaqatilina minas sahabati fi qitali Ali wa Muawiyah. Berkata pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam menjelaskan udhur al mutaqatilin, itu orang-orang yang berperang dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in fi qitali Ali wa Muawiyah. Pada peristiwa itu peperangan yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menjelaskan, kata beliau, wa Muawiyah lam yad'il khilafata, dan Muawiyah beliau tidak mengaku, tidak mengklaim al-khilafah, yaitu dirinya adalah sebagai sang khalifah. Walam yubay' lahu biha hina qatala Aliyan, dan beliau belum dibaiat sebagai khalifah ketika memerangi Ali. Walam yuqatil ala annahu khalifah, dan juga tidaklah beliau memerangi, berperang melawan Ali dengan keyakinan bahwasanya dirinya adalah sebagai sang khalifah. Wala annahu yastahiqqul khilafata, dan tidak pula merasa bahwasanya dirinya berhak untuk menjadi khalifah. Wa yuqirruna lahu bidzalik, dan juga beliau mengakui Hal yang demikian. Waqad kana Muawiyah yukirru bidzalika liman sa'alahu anhu. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu juga mengakui tentang hal tersebut bagi siapa saja yang bertanya terhadap beliau radhiyallahu anhu. Wala kana Muawiyah wa ashabuhu yarawna ay yabtadi'u Aliyan wa ashabahu bil qitali wa la ya'lu. Dan tidaklah Muawiyah radhiyallahu anhu dan juga ashabuhu, itu para sahabat yang lain yang bersama beliau, tidaklah beliau dan juga yang lainnya berpandangan, memiliki pendapat untuk memulai memerangi Ali dan juga para sahabat yang lainnya bersama Ali radhiyallahu anhum bil qitali, memulai untuk memeranginya, wala ya'lu dan juga untuk mengalahkannya, untuk menang melawan Ali dan juga para sahabat yang lain bersama Ali radhiyallahu anhu. Beliau Muawiyah radhiyallahu an tidak memiliki pandangan yang demikian, mengawali memerangi Ali radhiyallahu anhu. Bal lamma ra'a Aliun ashabahu annahu yajibu alaihim ta'atuhu wa mubayatuhu wa mubayatuhu illa yakunu lil muslimina illa khalifatun wahidun. Akan tetapi kata beliau, ketika Ali radhiyallahu anhu berpendapat, berpandangan, lamma ra'a li ashabahu, itu ketika Ali memandang melihat ashabahu, itu para pengikutnya, para sahabat yang lainnya, annahu yajibu alaihim, bahwasanya wajib atas mereka ta'atuhu wa mubayatuhu, untuk mentaati Ali dan juga berbaiat terhadap Ali radhiyallahu anhu. Id la yakunu lil muslimina illa khalifatun wahidun. Karena kata beliau, la yakunu lil muslimin, tidak mungkin kaum muslimin memiliki khalifah kecuali satu saja. Ini tentunya demikian, sehingga wajib untuk Muawiyah dan juga para sahabat yang lain yang bersama Muawiyah, menurut Ali, wajib juga untuk berbaiat kepada Ali dan juga taat terhadap Ali radhiyallahu anhu, karena waktu itu Ali diangkat sebagai khalifah. Wa annahum kharijuna an ta'atihi yamtani'una an hadzal wajibi wa hum ahlu syaukah. Dan bahwasannya mereka, yaitu Muawiyah dan juga para sahabat yang lain yang bersama beliau radhiyallahu anhum, kharijuna an ta'atihi, telah keluar dari ketaatan kepada Ali, yamtani'una an hadzal wajib, itu mereka menahan, tidak menunaikan kewajiban tersebut, kewajiban untuk berbaiat dan juga taat kepada sang khalifah. Wahum ahlu syaukah, sementara mereka Muawiyah dan juga bala tentaranya, para sahabat yang ikut bersama Muawiyah radhiyallahu anhum, mereka adalah ahlu syaukah, itu orang yang memiliki kekuatan, memiliki pasukan, sehingga ketika Ali memandang demikian, ra'a ayyu qatilahum hatta yu'addu hadzal wajibah fatahsulu ta'atu wal jama'atu. Maka Ali ketika memandang bahwasanya Muawiyah kondisinya seperti itu, tidak mau mentaati Ali, tidak mau berbaiat, sementara tidak mungkin dalam satu negara memiliki dua khalifah, sementara mereka memiliki kekuatan yang besar, kata Ali. Maka Ali ra'a ayyuqatilahum, berpandangan untuk memerangi mereka, hatta yu'addu hadzal wajibah, hingga mereka menunaikan kewajiban ini, itu kewajiban untuk berbaiat kepada sang khalifah yang sudah diangkat oleh kaum muslimin dan juga taat kepadanya. Fatahsulu ta'atu wal jama'atu, sehingga terjadilah yang namanya ketaatan dan juga persatuan. Wahum, kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wahum, sementara mereka ay Muawiyatu wa man ma'ahu qalu, sementara Muawiyah dan juga orang-orang yang bersama beliau dari kalangan para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka menyatakan, memiliki argumentasi, memiliki ijtihad yang lain. Mada beliau, inna dhalika la yajibu alaihim. Mereka memandang bahwasannya hal tersebut, yaitu berbaiat kepada Ali dan juga taat kepada Ali, ini la yajibu alaihim, tidak wajib atas mereka. Tidak wajib atas mereka untuk berbaiat kepada Ali dan juga taat kepada Ali radhiyallahu anhu sebagai sang khalifah. Wa annahum idza qutilu ala dzalika kanu madlumin. Dan mereka memandang jika mereka diperangi oleh Ali ala dzalika, atas hal tersebut, diperangi karena tidak taat kepada Ali, tidak mau berbaiat kepada Ali, mereka memandang itu berijtihad, bahwasanya mereka diperangi dalam kondisi mazlumi, dalam kondisi terdolimi. Lalu mereka menyatakan juga, itu Muawiyah dan juga para sahabat yang lainnya, lianna Utsmana kutila mazluman bittifakil muslimin. Karena Utsman, beliau terbunuh dalam kondisi mazluman bittifakil muslimin. Itu bersama, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Disepakati bahwasanya Utsman terbunuh dikarenakan terzalimi. Kemudian kata beliau, wa qataltuhu fi askari aliyin wa hum ghalibuna lahum syaukah. Kata mereka, kata Muawiyah dan juga ashabuhu, wa qataltuhu fi askari aliyin, dan aku memeranginya di askari aliyin, itu pada askar bala tentaranya, tentaranya Ali, wa hum ghalibun, sementara mereka itu menang, lahum syaukah, dan mereka memiliki pasukan yang besar. Fa idza bay'na, maka jika kami berbaiat kepada Ali, membaiat Ali, zalamuna wa tadau alaina, niscaya mereka akan mendzalimi kami sebagaimana didzaliminya Utsman menurut mereka. Wa tadau alaina, dan mereka akan melampaui batas terhadap kami. Ini ijtihad Muawiyah dan juga para sahabat yang bersama beliau radhiyallahu anhum. Wa ala la yumkinuhu daf'uhum kama la yumkinuhu ad-daf'u an Utsman. Wa ala la yumkinuhu, dan sebagaimana kata beliau, tidak memungkinkan bagi beliau daf'uhum, untuk menolak mereka, menghalangi mereka, kama la yumkinuhu ad-daf'u an Utsman, sebagaimana pula tidak memungkinkan bagi Muawiyah untuk membela Utsman. Wa inna ma alaina an nubayi'a khalifatan yaqdiru ala ay yunsifana wa yabdhula lana al-insaf. Dan hanyalah kewajiban kita, kata Muawiyah dan juga para sahabatnya, kewajiban bagi kita adalah untuk membaiat seorang khalifah yang dia mampu untuk berbuat insaf kepada kita, berbuat insaf, berbuat adil terhadap kita. Wa yabdhula lana al-insafa, dan juga mencurahkan keadilan terhadap kita. Perhatikan ijtihad masing-masing dari dua sahabat itu, Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ali memandang ketika mereka tidak taat maka diperangi, sementara mereka memandang berijtihad bahwasanya tidak wajib untuk taat terhadap Ali radhiyallahu anhu, dan tidak wajib untuk berbaiat terhadap Ali radhiyallahu anhu. Ini dikarenakan apa yang sudah diisyaratkan oleh Syekhul Islam semenjak terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Itu hati kaum muslimin ini sudah berpecah belah, dan juga fitnah ini semakin menyala dan menyala, sehingga terjadilah ijtihad-ijtihad yang semacam ini. Sehingga di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan udzur. Itu menyebutkan udzur orang-orang yang berperang antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Maka yang penting bagi kita adalah bagaimana sikap yang benar menurut akidahnya ahli sunnah wal jamaah ketika menghadapi berita-berita yang semacam ini, mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, sehingga supaya kita benar di dalam menyikapinya, dan juga benar sikap kita di dalam memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, terbimbing dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati, dan madhhab dari ahli sunnati wal jama'ati fil ikhtilafi alladhi hasala wal fitnati allati wat'at min jarra'iha al-hurubu bayna sahabati yatalakhasu fi amrayni. Kata beliau, dan madhab dari ahli sunnah wal jama'ah terkait dengan ikhtilaf, itu perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, wal fitnati allati waqa'at, dan juga terkait dengan fitnah yang terjadi, min jarra'iha al-hurubu, dikarenakan jeleknya fitnah tersebut, akibat dari fitnah tersebut, terjadilah al-hurub, itu peperangan, baina sahabati, di antara para sahabat, maka madhab ahlu sunnati wal jamaah, kata beliau, yatalakhasu fi amraini. Ini yatalakhas, teringkas, dalam dua hal, kata beliau. Dalam dua poin yang akan disebutkan oleh beliau. Itu sikap yang benar, sikap yang terbimbing berdasarkan manhaj, madhabnya ahli sunnati wal jamaati, menyikapi fitnah yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, dan juga al-ikhtilaf yang terjadi di tengah-tengah mereka. Al-amrul awal, poin yang pertama, kata beliau, sikap yang benar bagi kita, dan juga yang dijalani oleh ahli sunnah wal jamaah, kata beliau hafizahullah, annahum yumsikuna anil kalami fima hasala bainas sahabati. Bahwasanya mereka ahli sunnati wal jama'ati, mereka yumsikun, itu menahan diri. Mereka menahan diri anil kalami, dari berbicara dan juga membicarakan, fima hasala bainas sahabati, pada peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang terjadi antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini prinsip yang benar. Prinsip yang pertama, ketika mendengar hal-hal yang demikian, membaca hal-hal yang demikian, maka prinsip ahli sunnati wal jama'ah adalah yumsikuna anil kalami, menahan diri untuk berbicara dan membicarakan fima hasala baina sahabati, peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang terjadi antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu apa yang terjadi di tengah-tengah mereka berupa al-ikhtilaf wal fitnah yang sampai mengakibatkan peperangan di antara mereka. Maka ahli sunnah wal jamaah, prinsip yang dijalani oleh mereka adalah yumsikuna anil kalami, mereka diam, tidak membicarakan perkara-perkara tersebut. Wa yakuffuna anil bahthi fihi, dan mereka menahan diri dari al-bahthi fi, yaitu mencari-cari perkara-perkara tersebut, tidak membahas, berdalam-dalam membahas apa-apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ridwanul alaihim ajma'in berupa fitnah yang terjadi di tengah mereka. Lianna tariqas salamati huwa sukutu an misli hadha. Karena jalan keselamatan adalah, kata beliau, huwa sukutu an misli hadha, yaitu diam dari perkara-perkara yang demikian. Diam, tidak membicarakan, tidak menyalahkan yang salah adalah si fulan, yang benar adalah si fulan. Karena secara tidak langsung dia akan menyalahkan para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, padahal mereka melakukannya adalah dikarenakan ijtihad, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tadi. Sehingga tariqus salamah, kata beliau, jalan keselamatan adalah as-sukutu an misli hadha, yaitu diam dari membicarakan perkara-perkara yang demikian. Wa yakulun, dan mereka menyatakan seperti apa yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-10, ahlu sunnati wal jama'ati hanya bisa menyatakan seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. wahai Rabb kami, ikhfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina, dan juga bagi saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yaitu saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ayat ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan orang-orang Ansar dan juga Al-Muhajirin. Datang generasi setelah mereka yang mereka mendoakan, memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini adalah tariqus salamati, jalan keselamatan. Di mana mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Wahai Rabb kami, berikanlah ampunan untuk kami dan juga untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau menjadikan pada hati-hati kami ghillan lil ladzina amanu. Itu ghillan, haqdan, hikdan, rasa benci, rasa hasad, dendam terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman sebelum mereka. Dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah ra'ufur rahim. Ini jalan keselamatan yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berdasarkan ayat ini, tariqahnya ahli sunnati wal jamaah adalah salamatu lisanihim wa salamatu kulubihim. Itu selamat lisan-lisan mereka dan juga selamatnya hati-hati mereka. Selamat lisan-lisan mereka tidak membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dan juga selamat hati-hati mereka karena mereka tidak membenci para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak memusuhi mereka dan juga tidak menggunjing mereka. Ini selamatnya hati-hati mereka. Dan juga selamatnya lisan-lisan mereka. Itu ahli sunnati wal jamaati. Seperti yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini. Ini yang pertama yang disebutkan oleh beliau, hafidhahullah ta'ala. Itu prinsip as-sukut amma hasala baina sahabati. Itu diam, tidak membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang kedua kata beliau, al-amru tsani. Perkara yang kedua adalah al-ijabatu 'anil atharil marwiyati fi masawi'ihim wa dhalika min wujuhin. Kata beliau, al-ijabah itu menjawab 'anil atharil marwiyati, tentang asar-asar yang diriwayatkan fi masawi'ihim, yang berisi tentang kejelekan-kejelekan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena ada asar-asar, itu kisah-kisah, cerita-cerita yang diriwayatkan, yang menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ahli sunnati wal jamaah menjawab tentang asar-asar yang demikian. Asar-asar yang diriwayatkan yang berisi tentang kejelekan-kejelekan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Untuk menunjukkan selamatnya lisan-lisan mereka dan juga selamatnya hati-hati mereka. Kata beliau, wadhalika min wujuhin, dan yang demikian min wujuhin, dari beberapa sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama adalah anna hadhihi al-athara minha ma huwa kadhibun qad iftarahu a'da'uhum liyusawwihu sum'atahum. Kata beliau, sisi yang pertama adalah dikatakan untuk menjawab asar-asar yang diriwayatkan tentang kejelekan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ahlu sunnati wal jamaah menyatakan anna hadihil asar, bahwasanya asar-asar ini, itu yang diriwayatkan yang berisi tentang kejelekan-kejelekan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, minha ma huwa kadibun, di antara asar-asar tersebut adalah merupakan asar yang kadib, itu yang dusta. Cerita-ceritanya dibuat-buat, berisi tentang kedustaan-kedustaan, cerita tidak sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah untuk menjelekkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga dikatakan oleh beliau, asar-asar tersebut sebagiannya adalah kadibun, Qad iftarahu a'da'uhum, yang telah diada-adakan cerita-cerita tersebut oleh musuh-musuh mereka. Oleh musuh-musuh para sahabat ridwanul alaihim ajma'in dari kalangan Rafidah dan juga yang sejenisnya. Liyusawwihu sum'atahum, yang tujuannya adalah untuk mengotori sum'atahum, itu kehormatan yang dimiliki oleh mereka. Liyusawwihu sum'atahum, itu sum'atah sahabat ridwanul alaihim ajma'in, untuk mengotori, untuk merendahkan kehormatan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Ini sisi yang pertama. Cara menjawab asar-asar yang berisi tentang kejelekan-kejelekan para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Kemudian al-wajhus tsani. Sisi yang kedua adalah, kata beliau, anna hadhihi al-athara minha ma qad zida wa nuqisa fi wa ghayyara an wajhihi as-sahih wa dakhalahu al-kadhib. Kata beliau, anna hadhihi al-athar, bahwasanya asar-asar ini yang diriwayatkan, minha ma qad zida, di antaranya ada asar-asar yang sudah ditambah-tambahi di situ, dibumbuni, dikasih cerita-cerita yang lain, wa nuqisa fihi, dan juga nuqisa, itu dikurang-kurangi, wa ghayyara an wajhihi as-sahih, dan juga sudah diubah-ubah cerita-cerita tersebut, an wajhihi as-sahih, dari cerita yang sebenarnya. Wa dakhalahu al-kadhibu, dan sudah dimasuki oleh kedustaan-kedustaan. Yang pertama, menyatakan itu adalah diada-adakan oleh musuh-musuh mereka. Musuh-musuh para sahabat yang tujuannya adalah untuk merendahkan kehormatan yang dimiliki oleh mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Maka jawaban yang kedua adalah, asar-asar tersebut sebagiannya ada yang sudah ditambahi, ada yang sudah dikurangi, ada yang sudah diubah dari cerita aslinya. Dan sudah dimasuki oleh sekian kedustaan. Sehingga kata beliau, hafidhahullah, asar-asar yang semacam ini yang sudah ditambahi, dan juga sudah dikurangi, dan sudah diubah dari cerita aslinya, sudah dimasuki oleh kedustaan, fahuwa muharrafun la yultafatu ilaih. Berarti cerita ataukah asar-asar tersebut adalah asar yang muharraf, asar yang sudah diubah, yang sudah ditahrif, la yultafatu ilaih, yang tidak perlu untuk ditengok, tidak perlu untuk diperhatikan. La yultafat, tidak perlu diperhatikan. Karena apa? Muharrafun, itu ceritanya sudah muharraf, sudah ditahrif, sudah diubah-ubah dengan ditambah-tambahi, ataukah dengan dikurang-kurangi, ataukah ceritanya sudah diubah oleh mereka dari cerita aslinya, dimasuki dengan kedustaan-kedustaan. Ini jawaban yang kedua, untuk menjaga kehormatan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Kemudian kata beliau yang berikutnya, al-wajhus tsalitsu, sisi yang ketiga, anna ma sahha min hadhihi al-athari wa huwa al-qalil hum fihi ma'dzurun. Bahwasanya ma sahha min hadhihi al-athar, bahwasanya asar-asar yang sahih, kata beliau, itu cerita-cerita yang sahih yang berisi tentang kejelekan-kejelekan para sahabat, dan kata beliau wa huwa al-qalil, dan cerita yang sahih itu pun sedikit jumlahnya, maka kalaupun itu benar, kata beliau, dan itu memang benar, kata beliau, dilakukan oleh para sahabat, muncul dari mereka kejelekan-kejelekan pada peristiwa-peristiwa tersebut, maka dikatakan oleh beliau hafizahullah ta'ala, hum fihi ma'dzurun, maka mereka para sahabat semuanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan udzur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hum fihi ma'dzurun, mereka adalah orang-orang yang diberikan udzur, mendapatkan udzur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa mereka ma'dzur, mereka diberikan udzur? Alasannya kata beliau hafizahullah, li'annahum imma mujtahidun musibun wa imma mujtahidun mukhti'un. Dikarenakan kondisi para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka adalah imma mujtahidun musibun. Mungkin mereka adalah mujtahidun, bisa jadi mereka adalah mujtahidun yang musibun, itu yang benar, berijtihad namun benar. Ataukah mereka juga yang lainnya mujtahidun mukhti'un, mereka berijtihad namun keliru. Keliru. Fahuwa min mawaridil ijtihadi alladhi in asabal mujtahidu fihi falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Fahuwa, kata beliau, di mana perkara-perkara tersebut adalah termasuk dari perkara-perkara mawaridil ijtihad. Itu perkara-perkara yang diperbolehkan padanya untuk berijtihad. Sementara para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka adalah semuanya ahlul ijtihad. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk berijtihad. Sehingga mereka mendapatkan udzur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar mendapatkan dua pahala, dan yang keliru mendapatkan satu pahala. Itu kata beliau, in asabal mujtahidu, jika seorang mujtahid itu benar pada permasalahan tersebut, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a, dan jika keliru, falahu ajrun wahid, maka dia akan mendapatkan satu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khata'u maghfurun, sementara kesalahannya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka kondisinya adalah mujtahidun. Para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka adalah mujtahidun. Ini udzur yang diberikan oleh para ulama terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Berita-berita yang dusta, kita sudah menjawabnya. Kemudian berita-berita yang benar, kita pun menyatakan mereka adalah orang-orang yang ma'dzur, itu mendapatkan udzur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka semuanya adalah ahlul ijtihad. Itu mereka semuanya adalah mujtahidun. In akhta'a falahu ajrun, falahu ajran. In asaba falahu ajran. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Wal khata'u maghfurun. Sementara yang namanya kesalahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lima fil hadisi, kata beliau, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun wahidun. Jika seorang hakim berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan jika dia berijtihad kemudian keliru, maka dia mendapatkan satu pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka adalah mujtahidun, ahlul ijtihad, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka itu juga min mawaridil ijtihad, perkara-perkara yang diperbolehkan padanya untuk berijtihad, seperti yang disebutkan oleh beliau tadi kisahnya. Kemudian kata beliau, al-wajhur rabi, sisi yang keempat. Sisi yang keempat. Kata beliau, annahum basharun yajuzu ala afradihim al-khata'u. Al-Sunnah menyatakan bahwasanya mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka juga basharun, manusia biasa. Mereka manusia biasa seperti kita semuanya. Yang kata mereka, yajuzu ala afradihim al-khata'u, yang diperbolehkan, atau bisa saja terjadi pada mereka, itu afradihim ala afradihim, pada salah satu mereka, pada persen-persen mereka, al-khata'u, yang namanya al-khata' itu kesalahan. Bisa saja. Manusia, mahallul khata' wan nisyan, tempat terjadinya kesalahan dan juga lupa. Ini manusia. Manusia adalah tempat al-khata' wan nisyan. Sehingga para sahabat, Ahlu sunnah wal jamaah, meyakini mereka adalah bukan orang-orang yang maksum. Bukan orang-orang yang maksum, namun bisa jadi mereka terjadi pada salah satu di antara mereka al-khata', itu kesalahan-kesalahan. Fahum laysu ma'sumin minadzunubi bin nisbati lil afradi. Maka mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka adalah bukan orang-orang yang maksumin, bukan orang-orang yang maksum. Minat dunubi, dari dosa-dosa. Bin nisbati lil afrad, yaitu jika dinisbahkan kepada satu persatu dari para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, maka mereka adalah bukan orang yang maksum. Lakin ma yaqa'u minhum falahu mukaffiratun adidatun. Kemudian kata beliau, akan tetapi ma yaqa'u minhum, yang terjadi dari mereka, yaitu yang terjadi dari mereka berupa kesalahan-kesalahan al-khata', kesalahan-kesalahan, maka dikatakan oleh beliau hafidhahullah, falahu mukaffiratun adidatun, maka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in itu memiliki mukaffirat, itu sekian penghapus dosa, perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka. Itu falahu mukaffiratun adidatun, memiliki mukaffir, sekian penghapus dosa yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Jika mereka apa? Memiliki dosa. Jika mereka berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini mereka bukan orang-orang yang maksum. Dan jika keliru, jika mereka salah, jika mereka berbuat dosa, maka sungguh mereka memiliki sekian penghapus-penghapus dosa yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang selain mereka. Minha diantaranya yang merupakan penghapus dosa jika mereka berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata beliau, minha ayyakuna qad taba minhu, bisa jadi para sahabat atau sahabat tersebut qad taba minhu, telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat dosa namun dia sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa tersebut. Wa taubatu tamhu sayyi'ata mahma kanat, sementara yang namanya taubah kata beliau ini bisa menghapus as-sayyi'ah, yaitu kejelekan, kesalahan, dosa, mahma kanat, bagaimanapun besarnya dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dengan bertaubat, taubatan nasuh, maka taubat tersebut akan menjadikan dosa yang pernah dilakukannya terhapus. Dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ja'at bihi al-adillatu, sebagaimana hal tersebut datang dalil-dalil yang menyebutkannya tentang dihapusnya dosa dengan seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuh. Sementara para sahabat, mereka adalah orang-orang yang cepat kembali, cepat bertaubat jika mereka melakukan kesalahan, jika mereka berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya kata beliau, anna lahum minas sawabik wal fadail ma yujibu maghfirata ma sadara minhum in sadara. Kata beliau bahwasanya mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka memiliki as-sawabik, itu pahala-pahala, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat bergegas untuk meraihnya. Amalan-amalan yang sangat banyak mereka bergegas untuk mengamalkannya. Mereka memiliki amalan-amalan yang demikian. Annalahum minas sawabik. Mereka memiliki amalan-amalan yang sawabik, yang lebih dahulu, yang lebih bergegas daripada yang lainnya. Wal fadail, dan juga mereka memiliki keutamaan-keutamaan, ma yujibu maghfirata ma sadara minhum, yang mengharuskan, yang menyebabkan, maghfirata ma sadara minhum, untuk diampuninya dosa-dosa yang muncul dari mereka. Ini pun kata beliau, in sadara, jika muncul dari mereka. Berarti kalau tidak muncul, maka itu menambah kemuliaan yang dimiliki oleh mereka, menambah derajat yang dimiliki oleh mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah pemberian udzur kepada para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Jika mereka memiliki dosa, memiliki kesalahan, maka ketahuilah bahwasanya mereka memiliki sekian mukaffirat, memiliki sekian penghapus-penghapus dosa, mungkin telah bertobat dari dosa tersebut. Kemudian yang lainnya bahwasanya mereka memiliki sawabik wal fadail, yang menyebabkan diampuninya dosa mereka, itu pun in sadara, jika muncul dari mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'a. Sesungguhnya yang namanya al-hasanat, kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyi'at, ini bisa menghapus, menghilangkan as-sayyi'at, itu kejelekan-kejelekan. Amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, ini bisa menghapuskan as-sayyi'at, itu kejelekan-kejelekan yang diamalkannya. Tentu para sahabat ridwanul alaihim ajma'in adalah orang yang sangat getol untuk menjalankan al-hasanat. Sehingga jika muncul dari mereka al-khata, demikian pula dosa dan juga yang lainnya, maka sungguh al-hasanat yang diamalkan oleh mereka ini akan menghapus apa yang dimiliki oleh mereka dari as-sayyi'ah. Kemudian yang lainnya kata beliau, mukaffirat yang lain adalah annahum tudha'afu lahumul hasanat akthar min ghairihim wa la yusawihim ahadun fil fadli. Bahwasanya mereka para sahabat tudha'afu lahumul hasanat, dilipat gandakan untuk mereka al-hasanat, itu kebaikan-kebaikan yang diamalkan oleh para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya akthar min ghairihim, lebih banyak daripada amalan yang dilakukan oleh selain mereka. Ini para sahabat, keutamaan yang dimiliki oleh mereka bersahabat dan menjumpai zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasanat yang mereka kerjakan itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak daripada amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh selain mereka. Wala yusawihim ahadun fil fadli, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai mereka fil fadli, dalam hal keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Tidak ada yang bisa menyamai keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Waqad thabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah sabit dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahum khairul quruni, bahwasanya mereka adalah khairul quruni, itu para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khairul quruni, itu khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku, itu orang-orang yang beriman tentunya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Wa annal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi afdalu min jabal uhudin dhahaban idza tasaddaqa bihi ghairuhum radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan bahwasanya satu mud yang dimiliki oleh mereka jika disedekahkan itu lebih afdal, lebih utama daripada satu bukit Uhud berupa emas jika disedekahkan oleh selain mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Satu mud berupa makanan yang diinfakkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu, jika diinfakkan oleh mereka, pahalanya ini akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa disaingi oleh orang-orang selain mereka. Walaupun mereka selain para sahabat ridwanul alaihim ajma'in bersedekah itu satu bukit emas, satu bukit Uhud berupa emas, tidak bisa menyaingi satu mud yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi ridwanul alaihim ajma'in. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya al-hasanat, itu kebaikan-kebaikan yang diamalkan oleh mereka, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak daripada al-hasanat yang diamalkan oleh selain mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyaingi keutamaan mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Ini beberapa poin yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, yang sebenarnya ini disarikan dari kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di antaranya dari Aqidah Al-Wasitiyah, di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga berbicara tentang pembahasan yang semacam ini dalam kitabnya tadi, itu Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Beliau berpanjang lebar membahas tentang akidah dari ahli sunnah wal jamaah terkait dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan sudah diringkaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, insyaAllah kita akan kaji pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.